في النار أما بعد. حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله كتاب الشكر كبر الله عز وجل. Kita bisa melanjutkan kembali sesi yang kedua. Akan kita bacakan beberapa keterangan dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali yang berkaitan tentang makna istiqamah, makna as-sabat, kokoh di atas al-haq, dan bahwa istiqamah hukumnya wajib. Istiqamah hukumnya apa? Wajib. Akan kita bacakan insyaAllah beberapa kalam ucapan dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dan beberapa ulama yang lainnya. Dia mengatakan dalam salah satu risalah beliau, yang dimaksudkan dengan kokoh di atas sunnah atau istiqamah di atas sunnah adalah inna thabat ala sunnah ma'nahu الثبات على الإسلام بكلياته. Yang dimaksudkan dengan kokoh di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, adalah kokohnya seorang hamba di atas Islam bikuliyatihi, yakni secara totalnya. Kemudian dia memberikan contoh usulihi wa furu'ihi, dalam prinsip-prinsipnya dan juga dalam cabang-cabangnya. Aqidihi wa manahijihi, dalam bidang akidahnya dan juga dalam hal manhajnya. Dalam bidang yang lainnya juga, ibadahnya, akhlaknya sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kaum muslimin, jikalau didapati seorang dia dalam pembahasan beberapa hal dalam urusan agama benar, tetapi dalam hal yang lainnya menyimpang, maka dia tidak termasuk orang yang istiqamah atau sabar. Misal seperti dicontohkan Syekh Rabi dalam kitab yang lainnya, Khawarij. Waalaikumsalam muslimin. Di zaman dulu, Khawarij yang awal, di zaman dulu, di zaman para sahabat Nabi, sepeninggal Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, muncul faham Khawarij. Awal mula Khawarij, zaman itu, Syekh Rabi mengatakan, dalam bidang rububiyah benar, dalam bidang uluhiyah benar, dalam bidang asma sifat benar, yang mereka tidak melakukan kesyirikan dalam rububiyah, tidak melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, dan tidak salah dalam bab asma sifat. Bahkan juga kata Syekh, tidak salah dalam bab ibadah, salat, puasa, qiraatul Quran, tidak salah. Kesalahan mereka dalam manhaj muamalatul hukam, dalam bab menyikapi waliul amr, dalam permasalahan menyikapi para pemimpin negeri, dalam bab ini mereka salah. Kesalahan mereka kaum muslimin itu diakibatkan salah dalam memahami ayat Al-Quran. Yang terakhir yang sering mereka bawakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَهُمُ الْكَافِرُونَ, ayat ini. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kesalahan fatal dalam memaknakan ayat ini. Sehingga mereka membunuhi para sahabat, memerangi para khalifah dengan dalih berkedok ayat ini. Ini kesalahan fatalnya mereka di sini. Syekh Barakallahu Fikum lihat, kesalahan walaupun satu dalam bidang yang prinsip ini, mengeluarkan mereka dari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi mengatakan mereka sebagai apa? Kilabun nar. Tahu kilab? Jamak dari kalbun. Tahu kalbun? Yang dipukul kain-kain. Anjing. Anjing yang neraka. Bahasa Indonesia jabak, ampun ngaku bahasa Jawa. Kalak sangat. Kilabun nar. Bukan hanya ahlun nar. Tetapi anjing-anjing yang neraka. Walaupun kesalahan mereka hanya satu dalam bab ini, cukup mengeluarkan mereka dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka menjadi ahlul batil, ahlul bid'ah, sahibul hawa. Walaupun benar dalam bidang yang lain. Maka sabab al-haq kokoh di atas kebenaran. Istiqamah di atas sunnah maknanya Anda harus cocok dalam semua hal. Dalam semua prinsip-prinsipnya, furu-furu-nya, akidahnya, manhajnya, dan semuanya. Ingat kaum muslimin, kami bawakan, agar jangan sampai kita merasa istiqamah di atas dakwah salafiyah, di atas sunnah, padahal terdapat penyimpangan pada diri kita. Padahal terdapat penyelisihan terhadap sunnah dalam beberapa hal. Maka itu namanya bukan istiqomah. Itu namanya bukan kokoh di atas sunnah. Tetapi Anda tertipu. Seakan-akan Anda di atas dakwah salafiyah. Padahal Anda jatuh pada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Maka dengan ini kaum muslimin akan kita baca nanti insyaAllah. Keterangan dari Syekh Ubaid al-Jabiri. Untuk bisa istiqamah di atas sunnah, ada beberapa yang harus kita lakukan. Di antaranya bertakwa, beramal saleh, iltizam bi kibar ulama, berpegang teguh dengan kibar ulama, dan yang lainnya insyaAllah. Kalau ada waktu kita akan bacakan nanti. Kalau tidak ada waktu, baca sendiri. Ya. Hadirin kaum muslimin, istiqamah adalah satu hal yang wajib. Istiqamah itu kaum muslimin diperintahkan kita untuk memohon kepada Allah hidayah dan keselamatan dari penyimpangan. Kita diperintahkan memohon. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Setiap sholat, setiap hari, yang wajibnya maupun sholat yang sunnahnya, kita membaca Al-Fatihah yang di situ terdapat, lafaz apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami menuju jalan yang lurus. Dikarenakan memang ancaman kesesatan kaum muslimin setiap saat bisa mengancam kita. Apakah ada di antara hadirin yang bisa menjamin akan terus menerus di atas al-haq? Tidak ada. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi Allah memberikan tuntunan kepada kita doa, harapan, keinginan agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari penyimpangan. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Allah azza wa jal memberikan contoh sebuah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai Rabb kami, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami, jangan engkau jadikan hati kami menjadi hati yang zigh, yang menumpang. Ini maka ba'dil hadaitan setelah engkau memberikan kepada kami hidayah. Qala sahabat, berkata para sahabat dalam menyebutkan ayat ini, mereka mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang menjadikan kita beriman, maka sungguh kita tidak akan mungkin bisa beriman. Kita tidak akan mungkin di atas hidayah. Kita tidak akan mungkin bersedekah. Kita tidak akan mungkin untuk salat dan yang lainnya. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya setiap kita memperbanyak doa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW dia adalah seorang yang banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan itu. Dikatakan oleh Aisyah, faqultu ya Rasulullah innaka tatru an tad'u bi hadha ad-du'a. Ya Rasulullah, engkau sering berucap dengan doa ini, ya Allah tetapkanlah wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Kau sering berdoa dengan doa ini, padahal engkau Rasul, padahal engkau Nabi. Maka Rasul mengatakan, inna qalbatul Adam bain isba'in min asabi ar-Rahman. Ketahuilah sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada pada di antara dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yukallibuhu kaifa syaa, yang Allah membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, fa idza syaa azaghahu. Kalau Allah menghendaki hati seseorang itu terjangkiti sifat penentangan, maka dia akan menentang. Dan juga wa in syaa aqamahu. Jika Allah menghendaki untuk hati seorang itu kokoh di atas sunnah, maka dia akan dijadikan sebagai orang yang kokoh di atas sunnah. Maka doa ini, mari kita menghafalkannya. Memperbanyak lisan kita berdoa seperti ini. Rabbana la tusyikh gulubana ba'dil hadaitana. Atau doa, ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Atau thabit gulubana ala dinik. Maka ya kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini ajaran dalam agama kita. Istiqamah hukumnya wajib. Apa dalilnya ya kaum muslimin? Istiqamah hukumnya wajib. Di antara dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadau. Fastaqim, istiqomalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Wa man taba ma'aka, dan demikian pula siapapun yang bertobat mengikutimu, wajib bagi mereka istiqomah. Wala tadau, dan janganlah kalian melampaui batas. Undur barakallahu fikum, istiqamah hukumnya apa? Wajib. Di samping wajib ego muslimin, bermanfaat bagi kita. Undur barakallahu fikum, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari dalam salah satu durus pelajarannya beliau menyampaikan bahwa Malaysia tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Apakah dia mati di atas Islam, ataukah mungkin dia mati di atas kekafiran. Tidak seorang pun tahu. Karena itu istiqomah itu terus kita jaga sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Dikarenakan Nabi kita bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu sangat tergantung dengan apanya? Penutupnya. Sangat tergantung dengan penutupnya. Hadis Nabi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sangat mengerikan bagi kita semuanya. Wa anna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada seorang di antara kalian wahai manusia yang dia beramal amalan kebajikan, amalan saleh, amalan kebaikan menjadikan dia sebagai calon ahlul jannah. Antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Namun dia terdahul dari catatan kitabnya. Di Lahil Mahfud. Ini bukan bab yang kita bahas. Yang kita bahas adalah orang ini disebutkan oleh Nabi. Ternyata di akhir hayatnya. Dia beramal, dia berbuat. Perbuatan-perbuatan ahlun nar. Fayadhuluha. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi jangan puas dengan apa yang kita lakukan sekarang. Harus besok terus. Besok terus. Terus. Selama kita masih hidup. Ibadah dan ibadah. Selama kita masih hidup. Istiqamah, istiqamah. Di atas sunnah Nabi secara total. Akidahnya, ibadahnya, manhajnya. Secara kulliyah, udhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Terus. Jangan berhenti. Supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah. Inni as'alukal husnul khatimah. Atau Rabbir zukna husnul khatimah. Atau doa yang semisal itu. Berikanlah kepada kami rizki berupa akhir yang baik. Agar kita tidak senasib dengan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Sudah ibadah terus, sholat terus, puasanya terus. Ternyata di akhir hidup pun mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan melakukan dosa. Akhirnya dia dilempar dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inna kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sehingga mari kita janganlah kita itu apa? Grafiknya naik turun. Iman itu naik turun kaum muslimin. Yazidu wa yanqus. Iman itu naik dengan kita mengamalkan kebajikan, amal saleh, yazid bertambah di ta'at dengan ketaatan. Tetapi iman itu juga bisa turun dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Kita jaga. Mari kita dalam beriman grafiknya terus meningkat. Bagaimana caranya? Dengan kita talabul ilmi dan beramal saleh. Janganlah kita naik turun grafiknya. Kadang kita lagi senang ngaji, lagi enggak mood hilang. Berarti hilang pak? Gak nongol ngajinya. Kalau lagi senang sholat jamaah. Kalau lagi ada problem. Gak sholat jamaah. Kadang-kadang malah bablas gak sholat. Dengan alasan langsung pesiana dina. Besok masih ada hari untuk sholat. Besok betul ada hari besok. Besok hari apa pak? Senin. Besoknya lagi hari apa? Selasa. Lah uritmu. Apa sampai hari Selasa besok? Siapa yang memastikannya? Bisa jadi ketika antum na'udzubillahi min dzalik, futur, lemas semangat, boten sholat, boten ibadah, di saat itu mati, ketabrak truk, kepeng riga wong. Mati dalam keadaan hina, rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mari kita jaga kekokohan kita di atas iman dan takwa, jangan pernah berpikir melepaskannya, karena bisa jadi di hari itu kematian menjemput, sebagaimana hadis tadi di atas. Bisa dipahami hadirin? Ya. Di samping itu wajib istiqamah. Istiqamah memberikan keutamaan yang besar bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu." Disebutkan dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai 32. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan, "Rabb kami adalah Allah." Yakni mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ini mukmin, kami ini yakin, kami ini percaya Rabbul Allah. Rabb kami adalah Allah Azza wa Jalla. "Tsumma saqamu," kemudian mereka beristiqamah terus menerus di atas iman kepada Allah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Kapan? Disebutkan oleh Syekh Rabi dalam tafsir ayat ini, "Indal maut." Ketika orang yang beriman tadi dan istiqamah tadi, kedatangan kematiannya, ajalnya, malaikat datang sebelum dia mati. Diberitahukan kepadanya, "Allah takhafu," jangan kau bersedih. Yani, jangan kau bersedih. Apa yang kau hadapi di masa akan datang di alam kuburmu, di alam mahsyarmu, dan sedih. Allah menjamin surga bagimu. Atau jangan takut. Seulangi, "Wala takhafu, jangan kau takut terhadap kehidupan yang akan datang. Allah menjamin surga bagimu. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih." Disebutkan dalam tafsirnya, jangan engkau bersedih tentang istrimu, anakmu, keluargamu. Allah yang menjamin kesejahteraan mereka. Umurballahikum. Dengan seorang beriman kepada Allah dan dia istiqamah, Allah menjamin dua hal. Yang pertama, jangan kamu takut. Yani masa ke depanmu tidak perlu kau takut lagi. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Siksaan. Tidak ada. Tidak usah takut kamu. Wala tahzanu. Yang kedua, Allah menjamin jangan kau sedih. Urusan istri dan anakmu Allah yang akan menanggungnya. Dengan sebab istiqamah. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, dalam kalimat terakhirnya, "Wa abshiru bil jannah." Malaikat mengatakan kembali kepada mereka yang istiqamah sampai mati, "Bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan untuk mendapatkan jannah." Masya Allah, kaum muslimin, surga janjinya bagi siapa yang beriman dan beristiqamah. "Nahnu awliya'ukum," kamilah kekasih-kekasih kalian. Kamilah yang akan menanggung kehidupan kalian. "Fil hayati dunya wa fil akhirah," di dunia maupun di akhirat. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum," dan bagi kalian semua apa yang kalian sukai dalam surga, apa yang kalian inginkan ada. Ini bagi mereka yang beriman dan beristiqamah. Ya. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan masuk kepada beberapa penyebutan yang tadi kami sampaikan di depan tentang sebab-sebab seseorang bisa istiqamah di atas as-sunnah. Waktu kita tinggal sedikit, kita berhenti pada jam 2:15. Dikarenakan apa? Azan asar jam berapa? 2:30. Ya. 2:30 lebih dikit. Sehingga nanti dikhawatirkan kalau 2:30 pas langsung azan, nanti banyak yang terlambat dalam berjamaah. Beberapa hal yang disebutkan diantaranya oleh para ulama kita, ada 7 yang pertama agar kita bisa istiqamah sabat alal haq, kokoh di atas al-haq, adalah dengan takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara singkat, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bertakwa, takut kepada Allah azza wajalla, selalu memperhatikan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu tak. Wonten tiang sing menyangka dirinya takwa. Wong globe pun takwa kok. Ternyata dia memiliki berbagai macam penyimpangan yang dia tidak ketahui. Niku sering terjadi, Pak. Wong globe pun takwa, niki kelambine kelambi takwa. Oh, kelambine tok sing takwa, Pak. Wong emboten. Macam-macam. Sehingga pelajarin takwa niku nopo, pripun carane pun harus dipahami. Amar iki kata tentang tertipu oleh siapa? Diri sendiri. Ngelemboni awake dhewek. Lho jar kuwi takwa kalingane malah urung. Getune menjing teng akhirat, Pak. Nek teng dunya getun sih, pasti bisa diperbaiki. Menjing teng akhirat, ucapku aku soleh. Malah ting ditolak kabe ya. Ngalul bisanya ditolak, Pak. Waduh, bina kurang ngerti ya. Engan ini balik mani nang dunia ya. Kok jadi ahli sunnah. Betul ketemu buri, Pak. Nih. Yang namanya menyesal itu setelah terjadi. Maka jangan kita tertipu. Disangka kita sudah soleh, sudah alim, sudah baik. Ternyata Anda menyimpang. Maka solusi pertama ini perhatikan, takwa Allah memiliki makna yang luas. Tidak hanya sekedar diucapkan kita bertakwa. Lah takwa berapa? Mbulu, orang ngerti? Banyak orang mengerti mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ngerti nek niku takwa, Pak. Ning perintah Allah napa lawan, larangi pun napa lawan mboten ngertos. Malah kebalik-balik sing diperintahkan, sing sunnah ditinggalkan, sing bid'ah malah diamalkan. Niku kebalik-balik. Niku sanes takwa. Ngerti kebalik-balik, Pak? Das no sikil-sikil gunda. Nah itu balik-balik niku, Pak. Sing sunnah tetap diamalkan sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam malah diingkari, disengit, dibenci, dimusuhi. Sehingga tonton dalilnya malah diamalakan, diperjuangkan, didanai, diuripakan. Kemudian mengaku, aku istakwa. Takwa sing kepriwe. Gimana yang sebenarnya itu takwa? Hati-hati. Sehingga kita tidak membahas tentang takwa, tetapi ini syarat pertama. untuk kita bisa istiqamah harus mengerti perintah Allah apa saja, laksanakan. Harus juga kita mengerti larangan Allah apa saja, kita tinggalkan. Tentunya takwa itu muncul dengan tolagul ilmi. Nek boten ate ngaji, takwane nge boten tumbuh. Takwa itu seiring sejalan dengan kedalaman ilmu pengetahuan kita tentang syariat. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat dalam surat Al-Anfal. Ayat yang ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وهي orang yang beriman in tattaqullaha jika kalian bertakwa kepada Allah maka apa Allah akan berikan beberapa pahala yang pertama yaj'al lakum furqana Allah akan jadikan bagi kalian pembeda. Dan bertakwa, maka akan Allah berikan pembeda antara yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Pembeda antara hak dan batil. Sehingga dia selalu di atas hak. Yang kedua, وَيَكَفِرَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Jikalau kalian bertakwa, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. وَيَغْفِرْ لَكُمْ Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadli azim dan Allah Maha yang memiliki keutamaan yang besar. Disebutkan dalam ayat surah At-Talaq ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Disebutkan maksud jalan keluar itu apa? Ai makhrajan minal fitani wa ghairiha. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dalam menghadapi fitnah-fitnah. Jalan keluar dalam menghadapi problematika kehidupanmu, urusan duniawimu atau urusan agamamu. Sehingga engkau selamat dari penyimpangan. Disebutkan pula dalam surat Talaq ayat yang kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia urusannya semuanya mudah. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِرْ عَنْهِ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْذِمْ لَهُ أَجْرًا Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Takwa ini mutlak. Harus ada pada diri kita. Kalau ingin istiqamah, bagaimana istiqamah? Takwa saja tidak. Bagaimana akan kokoh di atas kebenaran? Bertakwa pun tidak. Karena itu ahlul bait, ahlul kaum muslimin tidak akan mungkin bisa istiqamah. Syekh barakallahu fikum ahlul bait. Setiap mereka beramal, setiap mereka beribadah, melakukan kebatilan dan kebidahannya mereka, itu semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Semakin menyimpang dan semakin jauh. Sebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri, Mazdada sahibul bid'ati istihadan, illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seorang ahlul bid'ah bersungguh-sungguh dalam beramal, kecuali hal itu akan menambah semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Amar dia menopo Pak. Amar dia yang bagipun yang dikerjakan menika amalan ingkang boten syar'i. Amalan ingkang boten syar'i tidak ada sunnahnya dari Nabi. Amalan ingkang didamel dewek. Amalan ingkang dilakukan tidak ada petunjuknya dari Nabi Rasulullah SAW. Maka semakin diamalkan amalan itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang singkat terus menegak, boten sakit istiqamah, tidak bisa sabar di atas al-haq, bahkan dia akan kokoh di atas kebid'ahannya. Yang kedua sekarang. Yang kedua dari cara-cara yang ditunjukkan dalam syariat kita untuk kita bisa istiqamah. Yang kedua adalah sabar. As-sabru. Sebagaimana yang kita telah sampaikan dalam sesi yang pertama tentang apa? As-sabru. Kesabaran. Seandainya kita tidak memiliki kesabaran, maka iman yang ada pada kita akan hilang. Nabi kita menyebutkan, orang mukmin tidak ada jaminan imannya akan langgeng, Pak. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan dalam ceramahnya, tidak ada jaminan untuk seorang mukmin yang beriman sekarang, dia bisa beriman untuk keterusannya sampai mati. Tidak ada jaminan. Nabi kita malah memberitahukan dalam hadis yang sahih, badiru bil amali fitanan ka kita'in layl muzlima, segera kalian beramal. Ini solusi yang akan disebutkan nanti. Segera kalian beramal, jangan kalian tunda, karena akan datang fitnah yang menghalangimu bagikan potongan malam. Sekarang masih samar, besok tambah gelap, tambah gelap, semakin hari semakin muzlima, gelap gulita. Itu yang namanya malam. Malam itu dimulai dari apa? Seperti ini, matahari tergelincir ke arah barat. Sudah mulai tidak seperti tadi, siangnya. Masuk waktu asar, lebih redup. Tapi masih samar, masih kelihatan. Masuk waktu maghrib, sudah mulai hitam. Tapi masih kelihatan. Itu yang namanya syubhat fitnah itu kayak gitu. Datangnya tidak langsung, gelap. Tetapi seperti potongan malam yang awalnya Anda merasa, ah, cuman kayak gitu toko, rapapa, cuman nyerempet-nyerempet sedikit, motong nopo lah, bisa titik orang apa-apa, setitik-setitik lama-lama menjadi apa-apa, bukit. Akhirnya Anda ketika datang fitnah, sudah kesekian kalinya, hitam, pekat. Kamu gak bisa lagi membedakan antara mana hak dan mana batil, karena hatimu sudah tercangkupi oleh syubhat-syubhat kebatilan. Kata Nabi kita, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang di pagi hari ini pun tasi mu'min, di sore hari ini pun kafir. Mboten ganti dinten, Pak. Enjing tesi iman, sore pun kafir. Gratis hilangnya iman itu. Jadi jangan dianggap, wah masa iya Arab murdad, mengis Islam sesuen-suen. Betapa banyak orang yang dia berislam dari kecil, lahir di kalangan kaum muslimin, sekian puluh tahun, pada ujungnya murdad. Wonten-wonten, Pak? Bapak ibunya muslim, mbah-mbahnya muslim. Dia kafir. Dikarenakan jatuh cinta sama orang wanita Nasoro. Kamu mau menikahi anakku, maharnya ganti agama. Disetujui, ya rapapa. Demi cinta, murtad dilakoni, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin Nabi menyebutkan di pagi hari seorang kafir, seorangnya mukmin, bisa sekali terjadi perubahan secara cepat. Hati dikatakan qalbun li'annahu yataqallab. Hati dikatakan qalbun dari kalimat qaraba yang memiliki makna berbolak-balik, dikarenakan memang hati itu adalah apa? Mudah berbolak-balik. Sekarang ahli sunnah tahun depan belum tentu. Apa bisa pak? Sudah banyak teman-teman kita pak yang dulu masya Allah sekarang jadi hajuri, yang dulu masya Allah sekarang jadi pengikut Imam Ma'bari, yang dulu masya Allah sekarang mengikuti fitnah ini fitnah itu, hanyut oleh badai fitnah, syubhat ataupun syahwat. Dulu masya Allah dia ngaji, sekarang lah boro-boro, ketong diorak, hilang sudah apa batang hidungnya, saking peseknya dia nembang. Ya. Artinya tidak lagi nongol dalam majelis ta'lim, dikarenakan urusan duniawiyah, syahwat. Sehingga mari kita istiqomah. Ya, jaga iman ini. Janganlah dengan sebab perbuatan kita sendiri hilang istiqamah kaum muslimin. Sabar kaum muslimin sudah kita sampaikan. Di antara dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian dengan kesabaran dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maknanya minta tolong dengan salat? Bukan minta tolong kepada salat. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, meminta tolong kepada Allah. Tetapi dimaksudkan dalam ayat ini, istainu bisabri, mintalah tolong kepada Allah Azza wa Jal dengan engkau sabar, dengan engkau melakukan sholat. Lagi galau, sedih, kacau, problem-problem bermunculan, maka engkau minta tolong kepada Allah dengan engkau bersabar. Apa makna sabar? Tahan dirimu dalam menghadapi problem itu. Jangan melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kau hadapi adalah problematika tentang maksiat, jangan kau lakukan itu. Sabar kamu, tahan, itu dosa. Kalau kau menghadapi problem tentang musibah dan malapetaka, sabar hatimu. Jangan kau marah kepada Allah Azza wa Jalla. Terima qadarallahu wa ma syaa fa'al. Itu adalah takdir Allah. Dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Sabar. Dengan itu Anda akan istiqomah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Yang berikutnya, yang ketiga, yang ketiga adalah al-ilmu wal-amalu bihi. Al-ilmu wal-amalu bihi. Berilmu dan beramal dengannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmani jami'an. Pembahasan tentang ilmu dan amal ini bukan satu hal yang samar bagi kita. Keutamaan talabul ilmi dan keutamaan beramal dengan ilmu sering disebutkan dalam banyak ta'lim oleh asatidah kita. Dalam hari ini yang kita sampaikan adalah sisi lain. Seorang yang berilmu, tentunya dengan talabul ilmi, belajar, dengan ilmu agama, dan dia mengamalkannya, ini sebab kita selamat. Kita ambil tafsir dalam surat Al-Fatihah. Kehidupan manusia, jalan kehidupan manusia ada tiga. Yang pertama, siratal mustaqim. Yang kedua, maghdub. Yang ketiga, dhalin. Itu tiga jalan kehidupan manusia. Tiga yang keempat. Apalagi yang kelima dan keenam. Cuma tiga. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah al-ilmu wal-amalu bihi. Engkau berilmu tentang Al-Quran wal-Sunnah dan kau amalkan itu. Itu surah Al-Mustaqim. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Kaum Yahudi yang ingkar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang menyangka mereka mengikuti Nabi Musa SAW. Padahal mereka mengingkarinya. Yahudi yang mengatakan Uzair, anaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa mereka maghdub? Mengapa mereka itu dimurkai? Jawabannya dikarenakan apa? Mereka ini mengerti ilmu, tetapi tidak mereka amalkan. Ya'rifuna al-haqq kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang yang mengerti kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini ada bau kebakaran apa kan? Coba dicek. Oh, bakaran di luar sana. Iya, iya. Apa? Bukan dalam lah ya. Iya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yahudi, kaum yang membangkang. Ditunjukkan dari apa? Mereka mengerti ilmu agama, tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Sami'na wa 'asaina. Kami mendengar, kami tahu, tapi kami tidak mau mentaati. Mereka mertu. Kalau di kaum muslimin bagaimana? Apakah ada? Ada. Banyak orang-orang yang belajar ilmu agama, namun hanya semata untuk apa? Pengetahuan tok. Tambahan pengetahuan hasanah dunia ilmu. Oh, seperti itu. Oh, ya, ya saya tahu. Ya, terus diamalkan mau tempat. Langem ben mani. Si kurung bisa. Begitu diajarkan ilmu alasannya. Anu ngapunten Pak Ustadz, kula dereng kiyat. Jawaban gak jeniku. Diajarkan ilmu. Benci gak ke sini, oh gak ke sini, bang. Oh, ini ku bentar sini, bu. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, keras. Loh, he, yakin. Dan tinggal dia marah kan, bang. Aduh, dan ini ku, bang. Siapa? Abotnya sebelah ini, pak. Kayak junjung pari sekintal, loh, bu. Dia berat itu bukan karena agamanya yang berat. Dia berat karena hatinya yang belum beriman. Maghdub orang seperti ini. Dimurkai. Besok dia oleh kiamat, dia akan dituntut. Kamu telah tahu kenapa kamu tidak mengamalkannya. Kamu telah mendengarkan ilmunya, kenapa kamu tidak mengerjakannya. Maka kamu menyelisihinya. Maghdub. Hati-hati, jangan kita seperti itu. Ngajinya sergap. Ini akan mengamalkan. Aduh, tak siap buat lah. Kapan-kapan main ngemben. Nek wis batine akeh. ngandani batir akeh siket kapan pak? Setiap kita kalau pulang masing-masing sedesa paling 2 orang, 3 orang ngumpul akeh seperti ini kan dari berbagai macam tempat. Nekis bubar jarak-jarak pak. Nunggu apa? Apa yang menjadi berat bagimu untuk mengamalkannya? Jangan seperti Yahudi. Kalau demikian berarti berat ya ngeliat ilmu. Kudu diamalkan, mending orosa ngeliat ilmu. Bodoh baiklah. Mending mana pak? Bodoh mawam apa ngeliat ilmu ini mboten diamalkan. Mending dingin dengan nekan milih. Milih mending. Tidak milih manapun. Dikarenakan jalan yang ketiga adalah Nasara. Yani Abdalin. Orang-orang yang sesat. Mereka sesat dikarenakan mereka semangat beragama tetapi jahil. Sehingga berilmu tanpa diamalkan seperti Yahudi. Beramal tanpa ilmu seperti Nasara. Maka tidak ada jalan kecuali yang disebutkan yang ketiga ini oleh beliau. Tadi pertama takwa, yang kedua sabar di atas takwa, yang ketiga kita harus membekali ilmu dan amal saleh pada diri kita masing-masing. Maka akan terjadi istiqomah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian berikutnya, yang keempat. Yang keempat adalah ar-ruju'u ilal ulama'i rasikhin wal-uzumul jama'at. Untuk bisa kita istiqamah, maka kita harus kembali kepada para ulama ar-rasikhin yang dalam keilmuannya. Dan kita bergabung bersama para ulama al-kibar, berjalan bersama mereka, berpegang teguh dengan al-jamaah, al-jamaah yakni Nabi dengan para sahabatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita bacakan ayatnya, hadirin perhatikan ke sini. Kita ini ilmunya dalam atau dangkal pak? Mau dikatakan dalam sedalam berapa senti? Dikatakan dangkal mau menyenangkan kesuf. Saya sering ngaji mau dikatakan dangkal. Dikatakan dalam enggak, dangkal enggak mau. Yalah sedeng-sedeng baik pak. Yang kami mau kalian ini kaum muslimin, kita itu harus tahu diri. Kita ini kapasitas keilmuan kita berapa masing-masing kita. Sehingga kita tetap membutuhkan kepada orang-orang yang alim. Yang membawa kita untuk istiqomah. Butuh kepada nasihat orang-orang yang alim. Yang menasihati kita untuk di atas kebenaran terus dan terus. Di antaranya adalah para ulama ar-rasihun. Orang-orang yang ilmunya dalam. Misalnya kaum muslimin. Di era tahun 2000-an. Muncul fitnah Yahya Hajuri. Yang dari Yaman. Yahya bin Ali al-Hajuri. Orang yang di zaman itu tidak berhati-hati. Dia tasarruf. Tergesa-gesa dalam melibatkan diri dalam fitnah. Dia orang yang tidak tahu diri tentang kapasitas ilmunya. Dia akhirnya membela-bela Yahya al-Hajuri ini. Dan dia tidak bersama para ulama yang dalam ilmunya, kibar ulama. maka diketahui hari ini bagaimana mereka nasibnya. Mereka terbawa arus fitnah ajuri, ta'assub fanatik, asobia, taklid buta kepada guru mereka, walaupun para ulama telah menjelaskan kesesatan-kesesatannya. Walaupun kibar ulama Syekh Ubaid sudah berbicara, Syekh Rabi sudah berbicara, para ulama besar sudah menerangkan siapa itu Yahya bin Ali al-Hajuri. Tapi lihat orang yang tidak tahu diri, yang dia tidak ada kapasitasnya dalam pembahasan ini, terlanjur mengalir dengan fitnah itu, membela-bela gurunya. Akhirnya dia tidak bisa lagi melihat yang hak sebagai hak, yang batil sebagai batil. Tetap gurunya dipegangi. Yang namanya guru, ya digugulan, ditiru. Walaupun sesat, iya walaupun sesat. Tak peluni baik walaupun sesat. Walaupun meneraka, iya meneraka bareng kami gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berarti kan taklid buta diakibatkan hawa nafsu. Kenapa mereka jatuh pada fitnah itu? Dikarenakan menyimpang dari batin. Tidak ada pada diri mereka untuk mengikuti kibar ulama, mendapatkan nasihat dari mereka. Padahal Nabi kita mengatakan al-barakatu ma'a kabirikum. Barakah itu adalah bersama para ulama besar di antara kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga siapa yang di waktu itu menahan diri, tidak melibatkan fitnah itu ketika belum jelas, tidak tergesa-gesa dalam melibatkan diri dalam fitnah tersebut, dia menunggu fatwa kibar ulama tentang pembahasan yang ajuri, dialah yang selamat sampai hari ini. Demikian pula munculnya fitnah berikutnya, Muhammad al-Imam al-Ma'bari yang ada di negeri Ma'bar al-Rimi, yang dia banyak kesalahannya. Yang paling fatal adalah dia menulis perjanjian, menandatangani perjanjian damai. Bahkan bukan hanya perjanjian damai, perjanjian persaudaraan. At-ta'ahi, persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidah. Dalam hal ini, Al-Houthi, Syiah Houthi. Di situ disebutkan kalimat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maknanya, dia dengan Syiah adalah saudara. Ditulis beberapa poin. Rabbuna wahid, wa nabiyuna wahid, wa aduna wahid. Rabb kita satu, Nabi kita satu, musuh kita satu. Syiah musuhnya Sunni. Syiah itu musuhnya Sunni dari zaman dulu sampai hari ini. Sampai awal kiamat. Ternyata musuhnya Muhammad al-Imam adalah sama dengan musuhnya Syiah. Yaitu siapa? Sunni. Mengerikan. Ternyata di waktu itu kaum muslimin, orang-orang yang tidak iltizam dengan para ulama besar, tergesa-gesa membela Muhammad al-Imam al-Ma'bari, ikut bersuara, ikut berbicara. Lihat hari ini mereka bagaimana. Mereka tidak mengindahkan kalam ulama. Tidak melihat penjelasan kibar ulama yang menjelaskan dengan hujjah. Menerangkan Muhammad al-Imam telah sesat dengan kesesatan yang fatal. Ditulis per poin, per bab. Dengan gamblang dan jelas. Kalau kita mempelajarinya, kita akan selamat. Tetapi siapa yang tidak iltizam berpegang teguh dengan para ulama besar, dia akan terbawa fitnah Muhammad al-Imam al-Ma'bari sampai hari ini. Tidak bisa tobat darinya. Illa man rahim rabbuk, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak muqallidnya sampai hari ini yang tidak mau menerima nasihat kibar ulama. Jam berapa, Pak? Dua. Tambah lagi apa? Mau selesai? Selesaikan. Sampai jam 2:15. Tanya jawab. Ada yang mau tanya? Nanti Ustaz Jenal yang jawab. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini poin yang keempat ini harus kita perhatikan baik-baik agar kita bisa istiqomah di atas dakwah sunnah. Jangan tergesa-gesa. Kalau ada fitnah ini, fitnah ini, diam dulu, diam dulu. Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan nasihat kepada kita dalam salah satu fatwa beliau. Kalau fitnah itu lam yatabayyan bain al-haqqi wal-batil wa bain al-haqqi wal-mudl wa bain al-muhiqqi wal-mubdil. Kalau fitnah itu belum jelas mana hak, mana batil, mana pihak yang benar, mana pihak yang salah, jangan kau ikut-ikutan bicara. Belum saatnya, kamu belum tahu. Serahkan kepada para ulama. Ta'ani lankol, jangan menyikapi sampangan seperti fitnah yang sekarang ini ada. Fitnahnya orang-orang yang menuduh sahabat kepada murid-murid kibar ulama. Ulama ahli sunnah, masyayikh ahli sunnah. Walaupun mereka masih muda, ulama diulamakan. Jadi mereka muridnya ulama kibar. Dituduh dengan sahabat oleh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Ketika muncul fitnah ini, kita enggak tahu. Kita ini negeri Indonesia raya, jauh dari tempat sana. Tapi kan bisa chatting, bisa pula internet, bisa pula cari situs-situs web. Jangan nyari, jangan. Antum tergesa-gesa. Antum salah web, salah situs, salah baca, salah ilmu kamu. Salah ilmu menyebabkan rusak manhajmu. Pelan-pelan tanyai. Belum masanya kamu berkomentar. Jangan sembarangan membaca. Jangan sembarangan merujuk. Ta'ani, ada ulama kibar. Problem ini serahkan kepada ahlinya. Begitu para ulama sudah berbicara, berbicara, maka kita berbicara seukuran yang disebutkan oleh kibar ulama. Jangan berlebih. Juga jangan kurang dari yang disebutkan. Maka anda akan bisa istiqamah di atas al-haq. Wa hadza qaum muslimin. Kita tidak tahu lagi fitnah apa yang akan terjadi. Di zaman yang akan datang apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tetapi kiat ini yang pertama, taqwallah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, selalu talabul ilmi dan beramal dengan ilmu yang mendatangkan rahmatullah. Dan yang ketiga, yang keempat, mulazamatul ulama. Kita selalu berhubungan dengan para ulama. Kalau kita tidak bisa berhubungan dengan ulama, mau telepon Syekh Robi sendiri, bingung nomornya berapa, sudah tahu nomornya, harus ngomong apa, Pak? Maka kita berhubungan dengan para asyatidah yang mereka memiliki hubungan baik dengan masyayikh kibar yang terpercaya indal ulama, yang diakui manhajnya dan kebaikannya, dikenal oleh para ulama akan kebaikan manhajnya. Maka kita bersama dengan asatidah tersebut. Jangan tergesa-gesa. Kita harus tahu diri, ilmu kita cetek. Bahkan kita mungkin gak punya ilmu karena kalau ngaji itu cuma jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Akhirnya tulen metu kelangan. Hadirin dengarkan ilmu. Masya Allah, satu jam lebih berapa ayat, berapa hadis. Kelalen, Pak. Jadi ilmunya antum itu tidak tambah. Acuk besukur, Pak. Apalagi kurang. Artinya, tahu dirilah antum. Dalam urusan kibar, serahkan kepada ahlinya. Tunggu ucapan mereka, jangan komentar. Seringnya yang jatuh pada fitnah, itu orang yang tasarruf. Tergesa-gesa dalam menyikapi fitnah itu. Dengan alasan saya sudah membaca di situs ini, di web ini, saya sudah melihat ini, saya bisa membandingkan, saya bisa merat, saya bisa. Bisa apa kamu? Punya ilmu juga enggak? Oh, saya bisa nyari. Saya punya filter. Filter apa? Gudang harum filter ternyata. La haula wala quwwata illa billah. Jahil punya filter apa kamu? Saya kadang marah sama orang-orang yang seperti itu. Ikhwan iskutu diam. Jangan Anda tergesa-gesa. Enggak akan merusak dakwah di sekitar sini. Enggak akan tampil sebagai pembela yang batil. Teknik kamu akan merusak. Diam kamu. Ketika dinasihati seperti itu, dia tetap berjalan. Syufuliyah. Esok dia akan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Berbicara tentang ulama besar. Otomatis dengan sendirinya mencela para asatidzah. Yang dia ilmunya pun tidak punya. Maka hati-hati. Ini poin yang keberapa? Yang keempat. Disebutkan di antara hadisnya riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'aka dirikum. Barakah itu adalah ketika kalian bersama ulama-ulama besar, orang-orang besar di antara kalian. Sahul Albani fi Sahih Targhib, hadis ini sahih disahihkan Syekh Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Yang berikutnya, al-ishtighalu bil-a'mali salihah. Ini tidak ada yang bertanya? Sudah jam 2 lebih 10. Ini jam berapa lagi? Jam lebih 5. Nah, yang diikuti jamnya saya apa? Jam ini? Jamnya saya aja ya, biar cepat selesai. Artinya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akan lanjutkan. Sampai poin yang ke-7. Pertanyaannya nanti diberikan kepada Ustaz Zainal, yang jawab beliau juga. Ya? InsyaAllah. Barakallahu fikum. Yang ke-berapa? 5. Insyighal bil'amali salih. Hendaknya kita itu menyibukkan diri dengan amal saleh. Menyibukkan diri dengan ibadah. Itu tugas kita. Ya. Disebutkan dalam hadis yang tadi kami sampaikan. Jadi saya kan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami' dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badir bil amali fitanan ka kita lil mudlima, segeralah kalian beramal. Segera. Jadi pikiran kita adalah beramal, beribadah. Bagaimana caranya meraih ridha Allah azza wa jalla dengan ibadah yang syar'i. Dari bangun tidur kita berdoa. Setelah kita bangun tidur, kita apa yang pertama kali Bapak lakukan? Hah? Kencing. Loh, ya tidak? Kita ada ilmunya di situ. Masuk ke kamar mandi dengan tangan kiri, berdoa. Kemudian masalah kencing dalam agama kita dirinci. Hati-hati, jangan sampai terkena najis kencing. Dikarenakan itu sebagai sebab apa? Siksa azab kubur. Tutup auratmu, jangan terlihat oleh orang. Jangan kencing menghadap ke arah kiblat. Itu ibadah. Sibukkan dengan itu. Keluar dari situ, mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, ampunilah aku. Terus ambil air wudu. Terus. Ibadah, ibadah. Sibukkan dengan itu. Jangan sibukkan dengan kila waqal. Gosip-gosip yang tidak jelas. Ada berita ini, ikut menukilkan. Ada berita ini, ikut sibuk. Ada perpecahan ini di antara Ikhwan saling membenci, ikut. Jangan, itu bukan urusanmu. Nafsi-nafsi. Orang itu berpikir diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri. Hakala kaum muslimin. Insyighal bil amali salih. Disebutkan dalam hadis yang terdapat pembahasan tentang sanadnya, tetapi maknanya sahih. Diriwayatkan Imam Tirmidzi. Lo mengatakan hadisun hasan, tetapi dalam syaratnya ada pembicaraan fi maqal begitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita mengatakan atau bersabda, badiru bil amali sab'an, segeralah kalian beramal soleh sebelum datang tujuh hal yang menghalangimu. Apa saja itu ego muslimin tujuh hal itu? Yang pertama saya sebutkan dengan cepat. Fakran munsiyah. Segeralah beramal soleh sebelum datang kefakiran yang melalaikan. Kefakiran yang melalaikan. Apakah mungkin itu terjadi, Pak? Mungkin. Suatu hari kita diuji dengan kemiskinan, kebangkrutan. Hal itu menyebabkan kita berat untuk beramal soleh. Hal itu menyebabkan kita, Pak, berat beramal soleh. Mikirkan apa? Penghasilan. Oh banyak, Pak, orang miskin itu kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Islam dunia kere. Akhiratnya orang itu kata apa? Kasihan deh lu. Diajak sholat, Pak, munggu sholat rin. Mas, boro-boro mikirin sholat. Boleh didangin. Lupa naik isu, gampang lah sholat. Disangka nanti kalau sudah kaya bisa sholat. Lah, tidak, ikon muslimin. Yang kedua dari yang tujuh tadi. Adalah zinan mudhiyah. Segera beramal sebelum engkau kaya. Tetapi kekayaan yang melampaui batas. Kekayaan yang menyebabkan engkau malah justru berdosa. Di saat miskin, di saat kere, kenibadah angel. Alasannya, lah ngeledit angel, boro-boro mikir nak sholat. Benjing mas menaiki sugi, begitu Allah limpahkan harta, sugi, ate binyane, kenibadah. Ngomong apa, Pak? Mas mikirna apa sholat, bisukih mikirna sholat baik. Aduh, kapan ibadah? Yang ketiga, segera beramal sholat, kemudian datang yang ketiga. Maradun masjidah, sakit yang merusak. Sakit, merusak badan. Mumpung masih sehat, Pak, mumpung masih sehat beramal. Jangan ditunda-tunda, nanti akan datang penyakit yang meruntuhkan tubuhmu. Waktu sehat, mboten datang masjid. Jarang meng masjid, mboten sholat jamaah. Nang omah juga sholatnya bolong-bolong. Pesi sehat itu, Pak. Pikiran langem ben. Nek wis, apa? Ngantainya apa, Pak? Ngantain ini tua. Ini nanti yang kelima. Dia masih sehat, tidak beramal. Ketika sudah sakit, setruk, gak bisa gerak, terbujur kaku di tempat tidur, gak kayak mikir, aku pengen memasjid, aku bisa memasjid. Kemarin waktu tesis, sehat, aku harus berikat, babar belak, ngambah terasa di boten, Pak. Atau yang keempat, yang keempat adalah haraman masjidah, haraman musnidah. Segeralah kalian beramal sholat sebelum datang haram. Haram itu penyakit pikun. Pikun hilang akal. Pikun itu nafis tua. Wong-wong bisa hilang akal. Dengan cara apa? Stres. Gemblung. Nah. Orang kalau sudah gila hilangnya, akalnya hilang, Pak. Maka tidak bisa beramal. Dulu waktu masih waras, orang tahu sholat. Sikis gemblung. Bagaimana apa bisa sholat? Toh kalau juga nggak bisa, ya? Maka yang keberapa? 4-5. Mautan mujhijah. Segera beramal sebelum datang kematian yang siap merenggut nyawa. Mati menikah ibu, waikah muslimin, bersifat mujhijan. Tahu mujhijan? Siap setiap saat. Kapan mismanjinya langsung dicabut nyawa nerika, Pak. Orang nanti nyisuk. Banyak orang lagi olahraga badminton, toplak, ujung-ujung rubuh mati. Dia tadi badminton jere ben sehat mulai keringet, malah mulai keringet ben mati. Mati itu bisa kapan saja, gak nunggu sakit. Na'udzubillah min dzalik. Dulu waktu masih sehat, masih hidup, tidak beribadah, habis mati, harap mengapa? Tidak bisa dilakukan apapun. Yang keenam adalah ad-dajjal. Fasyarul ghaibin yang tawar. Segera beramal salat sebelum datang dajjal. Dan yang ketujuh, as-sa'ah. Fasya'atu adha wa amar. Segera beramal salat sebelum datang kiamat besar. Maka marilah kita kaum muslimin. Yang keberapa tadi? Yang kelima, yakni sibukkan diri kita dengan ibadah. Maka dengan itu kita akan mendapatkan istiqamah, insyaAllah. Yang keenam, al-bu'du minal fitan wa adam al-istisrafi laha, menjauhi segala fitnah. Yang seperti tadi kami sampaikan, jangan kau libatkan dirimu padanya. Wa adam al-istisrafi laha, jangan pula engkau menganggap mulia seorang yang sesat, tercebur padanya, fanatik kepadanya. Ya, ini pembahasan yang lawan tadi. Kita harus berpegang teguh dengan apa? Kibar ulama. Ketika muncul fitnah, jangan kau ikut-ikutan. Tunggu kalam ulama kibar yang menjelaskan tentang fitnah tersebut. Kalau itu fitnah di negeri Indonesia, maka tunggu asatidah yang berkepentingan padanya berbicara. Atau mungkin asatidah akan bertanya kepada para ulama berkaitan dengan fitnah tersebut. Seperti fitnah askari yang kemarin terjadi dari Balikpapan. Nanti dari Balikpapan, ya dipendem maksudnya Pak. Di Balikpapan kemudian diurugi. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Yang ketujuh dan yang terakhir, adalah doa Allah. Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Tiap dongan ya Pak, minta istiqamah kepada Allah. Jangan engkau palingkan hati kami. Berdoa dengan doa yang bisa kita amalkan. Berdoa agar fitnah itu hilang dari kita, selamat dari fitnah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya jam sudah 2:15. Alhamdulillah tepat waktu kita. Ya. Kalau taklim itu begitu Pak. Jam mulai bisa melur, tetapi selesainya tepat waktu. Disiplin kita. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.